Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang masalah salat dari penjelasan untuk hadis Jibril yang ada di Riyadhus Salihin. Ya, poin bahasan berikutnya adalah apakah disyaratkan harus ada kesamaan antara sholatnya imam dengan sholatnya makmum dalam nauk sholatnya, yaitu duhur harus dengan duhur, asar dengan asar, dan seterusnya, ataukah boleh beda. Maka dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Ada ulama yang mengatakan wajib adanya kesamaan nama sholat. Maka sholat duhur, makmum sholat duhur, niat sholat duhur, harus imamnya juga niat sholat duhur. Makmum niat sholat asar, imamnya juga harus niat sholat asar. Makmum niat sholat maghrib, imamnya juga harus niat sholat maghrib. Isya pun demikian. Demikian juga sholat fajar atau sholat subuh pun demikian. Alasan ulama yang mengharuskan adanya kesamaan nama sholat adalah karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Yang jadi syahid, yang jadi dalil adalah fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisihi imam. Kata beliau-beliau, jangan menyelisih imam ini mencakup juga jangan menyelisih imam dalam niat, dalam niat sholat. Namun ada pendapat kedua dari pendapat para ulama mengatakan tidak disyaratkan harus ada kesamaan niat dalam nama sholat, sehingga boleh saja orang itu makmum niat sholat asar, imamnya niat sholat duhur. Boleh jadi makmumnya niatnya sholat duhur, imamnya niatnya sholat asar. Atau bahkan ekstrimnya, makmumnya niat sholat asar, imamnya niat sholat isya. Karena al-i'timam, maka karena bermakmum dalam masalah ini, la yata'athar, tidaklah berpengaruh. Fa'idha jasa, maka jika boleh makmum niat sholat fardu, imamnya niat sholat sunnah, padahal hukum sholatnya berbeda, maka perbedaan nama sholat tentu juga lebih tidak mengapa. Dan pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih tepat, yaitu yang tidak mempersyaratkan harus ada kesamaan nama sholat. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengatakan telah tiba waktu sholat isya, setelah adzan berkumandang, tatkala iqamah sholat dikumandangkan, aku ingat bahasanya tadi siang aku sholat duhur tanpa wudu. Karena tidak tahu, karena lupa, maka tentu saat ini saya harus mengerjakan sholat duhur. Maka bagaimanakah saya sholat duhur, niat sholat duhur, sedangkan imamnya niat sholat isya. Ini contoh kasusnya demikian. Makmumnya niat sholat duhur, imamnya niat sholat isya. Kenapa? Karena pas komat teringat, misalnya teringat belum sholat duhur karena ketiduran atau karena kelupaan, atau teringat bahasanya sholat duhurnya tadi tidak sah disebabkan dikerjakan dalam keadaan belum berwudu, dan itu juga karena lupa. Maka menurut pendapat yang paling tepat, kita katakan kepada si makmum ini, silahkan Anda ikut berjamaah dan berniatlah untuk mengerjakan sholat duhur. Maka tidak mengapa niat Anda sholat duhur, sedangkan imam niatnya sholat isya, inilah ya duru, tidak mengapa. Mengingat sabda Nabi SAW, innamal a'malu biniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. bagi masing-masing orang yang didapatkan adalah apa yang jadi niatnya. Niatnya zuhur, maka dia dapat zuhur. Imamnya niatnya isya, ya dapatnya sholat isya. Adapun alasan yang melarang dengan mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti, fala takhtalifu alaihi, maka janganlah kalian menyelisih imam termasuk dalam masalah niat. Maka kita katakan makna hadis, bukanlah makna hadis janganlah kalian menyelisih imam dalam masalah niat. Kenapa demikian? Karena Nabi telah merinci dan telah menjelaskan apa yang dimaksud janganlah kalian menyelisih imam, yaitu lanjutannya hadis. Jika imam membaca takbir, hendaklah kalian membaca takbir. Jika imam itu sujud, hendaklah kalian segera ikut sujud. Jika imam mengangkat kepalanya dari sujud atau dari rukuk, maka angkatlah kepala kalian. Sehingga kalau kita lihat lanjutannya hadis, maka yang dimaksud dengan fala takhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisih imam, maknanya adalah ikutilah imam dan janganlah kalian mendahului imam, sebagaimana jangan pula kalian terlambat dari imam. Dan yang namanya perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, maka harus kita pahami secara utuh, tidak kemudian kita potong sampai cuma fala takhtalifu alaihi, padahal ada kelanjutannya, yang kelanjutannya itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan jangan menyelisihi imam. Ya, maka bahasan ini tentu ada turunannya, ada turunan dan ada dampak, dampaknya itu pembahasan yang lain, yaitu jika dua sholat itu jumlah rakaat dan tata caranya sama, tentu beda niat tidak mengapa. Misalnya makmumnya niat duhur, imamnya niat asar, tentu jumlah rakaatnya sama, tata cara sholatnya juga sama, maka tidak mengapa. Akan tetapi jika dua sholat antara imam dan makmum tersebut berbeda, misalnya sholatnya makmum dua rakaat, sholatnya imam empat rakaat, atau sebaliknya, atau contoh kasus yang lain, sholatnya makmum, sholat yang mau dikerjakan makmum tiga rakaat, sholat yang mau dikerjakan imam empat rakaat, atau sebaliknya. Maka gimana kalau dalam kasus-kasus semacam ini? Maka jawabannya, jika sholatnya makmum lebih banyak, itu tidak mengapa. Jika rakaat sholatnya makmum itu lebih banyak, maka tidak perlu bingung. Contohnya seorang masuk masjid, yang masjid tersebut saat itu sedang mengerjakan sholat maghrib. Tatkala iqomah dikumandangkan, si makmum ini ingat kalau dia sholat asar tanpa wudu, sehingga saat ini dia punya kewajiban sholat asar. Maka kita katakan pada makmum tersebut, silahkan anda ikut berjamaah dengan pasang niat sholat asar, meskipun imamnya niatnya sholat maghrib. Terus solusinya, ketika imam itu mengucapkan salam setelah tiga rakaat, dia mengucapkan salam karena sholat maghribnya sudah selesai, maka anda tambahkan satu rakaat lagi supaya genaplah sholat yang anda kerjakan empat rakaat, sehingga tidak ada kebingungan kalau makmum jumlah rakaat sholatnya lebih banyak daripada imam. Adapun jika sholatnya imam lebih banyak jumlah rokaatnya daripada sholatnya makmum, ya, maka kita katakan maka jika makmum itu gabung dengan imam saat imam itu dapat rokaat kedua, fala iskala, maka tidak mengapa. Ya, makmum niatnya maghrib, imam niatnya isya. Makmumnya ini masbuk, masuk ikut sejak rakaat kedua, maka kata beliau fala iskala, maka tidak perlu bingung. Selesai berarti sudah selesai. Nah, baru ada kebingungan, baru ada iskal manakala makmum itu bergabung bersama imamnya sejak rakaat pertama. Fahina idzin ya'til iskal, maka barulah pada saat itu terjadi kebingungan. Makmum niatnya maghrib, imam niatnya isya. Nah, ini ikut salatnya sejak rakaat yang pertama. Ikutnya sejak rakaat yang pertama, maka barulah ada kebingungan. Falinumasil, kita contohkan, misalnya kita datang ke satu masjid dan imam di masjid tersebut sholat isya. Dan ini seringkali terjadi kalau di hari-hari di mana di masjid tersebut mengerjakan di pada saat masjid tersebut mengerjakan sholat jamak. Misalnya seorang dari rumah datang ke masjid dan masjid menjamak sholat antara maghrib dan isya karena alasan hujan atau semacam itu. Nah, sampai ke masjid ternyata masjidnya sudah sholat isya atau sedang sholat isya. Lakin wajadahum yusalluna fi raqatain al-akhiratain, namun dan ini makmum belum sholat maghrib, mau sholat maghrib, namun sampai masjid itu adalah rakaat 3 dan 4-nya isya mereka. Maka dalam kondisi ini kita katakan silakan Anda bergabung dengan jamaah tersebut, tentu pasang niatnya niat maghrib, maka kerjakanlah 2 rakaat bersama imam. Ketika imam telah salam, imam telah selesai mengucapkan salam, maka karena kita belum maghrib, maka kita perlu 1 rakaat lagi. Maka kita kerjakan 1 rakaat lagi dan wala iskala, tidak perlu bingung. Dan jika kita datang, kita jumpai jamaah masjid tersebut sedang mengerjakan sholat al-isya al-akhirah, isya yang akhir. Isya yang akhir itu maksudnya isya yang sungguh-sungguh isya, karena sholat maghrib itu disebut juga dengan isya. Oleh karena itu, untuk menegaskan kalau isya-nya adalah isya yang asli, yang betul-betul isya, maka seringkali disebut dengan sebutan isya al-akhirah, isya yang akhir, yaitu isya yang betul-betul isya. Nah, jika kita datang ke masjid, jamaah masjid sedang sholat isya, padahal kita belum maghrib, dan kita menjumpai ketika itu rakaat yang kedua, maka kita katakan, maka hendaklah kita bergabung sholat bersama mereka dengan niat maghrib, wasallim ma'al imam, dan ucapkanlah salam bareng dengan imam. Imam salam, kita salam. Imam salam, kita salam, karena kebutuhan kita sholat maghrib. Sedangkan kita sampai situ isya rakaat yang kedua, ini sudah. Maka imam salam, kita juga ikut salam. Dan itulah yaduhu, dan itu tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena Anda tidak menambahi rakaat sholat maghrib, juga tidak menguranginya. Wahada itulah iskalafi, sehingga tidak ada hal yang perlu dibingungkan. Namun sebagian orang menganggap di sini ada hal yang membingungkan. Membingungkannya kenapa? Bisa baru dapat rakaat pertama, kok saya sudah tasyahud awal? Kalau tasyahud akhirnya memang di tasyahud akhir, di rakaat yang ketiga. Namun tasyahud awalnya kan di rakaat yang pertama bagi si makmum. Saya baru dapat 1 rakaat, 1 rakaat kok setelah itu duduk tasyahud awal. Nah, ini jadinya dianggap membingungkan. Maka jawabannya, jika takhalta ma'a fi rakaat tsaniyah, jika kita bergabung salat bersama mereka di rakaat yang kedua, kemudian kita duduk di rakaat yang itu adalah rakaat kedua untuk imam dan rakaat pertama bagi kita, maka kita telah duduk untuk tasyahud awal. Maka ada yang menganggap bingung dari sisi ini, baru 1 rakaat kita kok sudah duduk tasyahud awal. Maka jawabannya, hadalah ya turu, itu tidak mengapa. Kok tidak mengapa? Jawabannya adalah, pembandingnya adalah, bukankah jika kita bergabung bersama imam salat duhur misalnya, dan kita masbuk satu rakaat, kita gabung berarti di rakaat yang kedua, maka imam akan duduk untuk tasahud awal, padahal kita baru dapat satu rakaat. Tentu ini tidak mengapa. Maka tidak mengapa tadi ketika baru satu rakaat kok sudah tasawuf awal, maka ini sama kasusnya sebagaimana orang yang masbuk, di mana baru dapat satu rakaat dia sudah tasawuf awal. Misalnya sholat duhur kita telat satu rakaat, maka kita bareng ketika rakaat yang kedua, nanti di rakaat kedua imam juga tasawuf awal, kita juga tasawuf awal. Nanti imam di rakaat keempatnya tasawuf akhir, kita juga tasawuf lagi. Habis itu kita nambah satu rakaat tasawuf lagi. Maka dalam sholat berjamaah terdapat aturan-aturan yang berbeda dengan aturan sholat sendirian, yang boleh jadi malah tidak boleh saat sholat sendirian. Sholat sendirian, sholat duhur, ya tidak boleh tasawufnya kok tiga kali. Sholat duhur, kalau kita sholat sendirian, sholat duhur, tidak boleh tasahud. Tasahudnya tiga kali itu tidak boleh. Cuma bolehnya dua kali saja, tasahud awal sama tasahud akhir. Non gara-gara sholat berjamaah, itu jadinya kita bisa sholat duhur yang harusnya tidak boleh. Tiga tasahud jadi boleh tiga tasahud. Maka dalam sholat berjamaah ada hal-hal yang boleh dilakukan yang pada dasarnya padahal seharusnya tidak boleh dikerjakan. Ini semua min ajlil jamaah, supaya kita tetap sholat berjamaah. Sholat berjamaah bisa jadi ketika gara-gara sholat berjamaah di setiap rakaat kita tasyahud. Misalnya kita masbuk sholat maghrib, mulai gabung baru rakaat yang kedua, maka kita setiap rakaat tasyahud, maka baru dapat satu rakaat tasyahud bersama imam, karena imam dah rakaat kedua padahal kita baru rakaat pertama. Nanti imam rakaat ketiga tasyahud, kita tasyahud lagi. Kemudian ketika imam salam kita tambah satu rakaat, habis itu tasyahud lagi. Maka bisa jadi gara-gara sholat berjamaah, karena tuntutan sholat berjamaah, kita itu sholat maghrib yang tiga rakaat, demikian juga tiga kali tasyahud. Nah, ini luar biasa. Dan ini satu hal yang hukumnya bid'ah dan haram, itu kalau kita sholat sendirian. Satu hal yang terlarang dengan larangan yang sangat-sangat keras kalau kita sholat sendirian, namun itu jadi boleh gara-gara berjamaah. Maka intinya, ketika kita sholat berjamaah baru satu rakaat kok tasahud awal, itu tidak apa-apa. Ya, kemudian wa inama iskal, namun yang jadi masalah, yang jadi hal yang membingungkan, jika kita masuk satu masjid kita jumpai mereka jamaah masjid yang sedang sholat isya di rakaat yang pertama, sedangkan kita baru mau sholat maghrib, maka kita gabung dengan mereka di rakaat yang pertama. Nah, maka pada saat ini kita akan sholat tiga rakaat karena kita niatnya maghrib, padahal imam bersama imam, padahal imamnya nanti setelah tiga rakaat dia akan tambah berdiri di rakaat yang keempat. Nah, apa yang harus kita lakukan saat itu ketika dia berdiri, si imam berdiri menuju rakaat yang keempat? Jika kita ikut-ikutan berdiri, maka berarti kita nambah satu rakaat padahal tidak ada maghrib empat rakaat. Maka berarti sholatnya empat rakaat padahal maghrib itu tiga rakaat dan bukan empat rakaat. Namun jika kita duduk maka takhalafta anil imam, kita berarti terlambat dari imam, tidak mengikuti imam. Lalu apa yang sebaiknya kita kerjakan? Maka jawabannya, saat imam menuju rakaat keempat, tidaklah kita memilih untuk duduk. Tidaklah kita memilih untuk duduk. duduk di sini, duduk menunggu, ataukah kemudian duduk meninggalkan, berpisah dari imam, maka dirinci. Jika Anda ingin, jika kita ingin menjamak sholat, ya, karena kita berhak untuk menjamak sholat, ya, maka saat duduk, ketika imam berdiri menuju rakaat keempat dan kita duduk, berniatlah untuk berpisah dari imam. Bacalah tahiyat sampai selesai, kemudian salam. Ya, setelah itu, karena kita mau jamak, tentu ya, upayakan sebelum imam rukuk kita sudah salam. Ya, maka kemudian setelah itu kita langsung gabung bersama imam, dapat satu rakaat isya bersama imam. Di annaka yumkinu an tudrikahu, karena kita bisa menyusul dan mengejar imam. Namun jika kita tidak berniat untuk menjamak maghrib dengan isya, atau kita bukanlah orang yang berhak untuk menjamak, maka dalam kondisi ini kita diberi pilihan. Kita bisa duduk untuk tasahud, setelah itu nunggu imam sampai imam itu menyelesaikan satu rakaatnya, setelah itu tasahud dan kemudian kita mengucapkan salamnya bareng imam. Dan maka bisa juga kemudian kita berniat untuk sendirian, berlepas dari imam, kemudian kita baca tasahud kemudian salam. Ya, maka ketika kita salat maghrib, niat salat maghrib, imamnya salat isya, maka tadi dirinci. Maka apa yang perlu dilakukan saat imam berdiri di rakaat yang keempat? Maka jelas pilihannya adalah duduk. Maka lalu duduk tersebut menunggu ataukah tidak menunggu? Maka ini dirinci. Jika kita berniat untuk jamak, diniat apakah kita berniat untuk jamak dan boleh jamak ataukah tidak? Maka jika kita berniat untuk jamak dan kita berhak untuk menjamak sholat dengan maghrib dengan isya, maka yang lebih disarankan, adalah niat untuk sendiri dan salam. Dan ini imam masih sholat isya di rakaat yang keempat, kemudian kita nyusul bergabung sehingga dapat satu rakaat isya bersama imam. Namun jika kita tidak berniat untuk jamak atau tidak berhak untuk jamak, maka ya boleh menunggu, boleh juga salam sendirian. Hadalah dzakarnahu, maka pembahasan yang baru saja kita sebutkan ialah pendapat yang lebih tepat dan ialah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dan berkaitan dengan niat sendirian dalam situasi semacam ini, maka ini boleh lid darurah, karena status darurat, yaitu daruratnya karena seorang itu tidaklah mungkin melaksanakan sholat maghrib lebih dari 3 rakaat. Maka duduknya di sini adalah karena darurat, dan daruratnya adalah karena darurat aturan syariat, bukan darurat karena keadaan kita. Dan hal semacam ini adalah la ba'sa bihadza, satu hal yang tidak mengapa. Kemudian termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril ketika menjelaskan apa itu Islam, yaitu menegakkan salat, maka termasuk dalam menegakkan salat adalah menunaikan rukun-rukun salat. Dan rukun-rukun salat itu adalah boleh jadi berupa ucapan ataupun perbuatan, yang salat itu tidak sah kecuali dengan melakukannya, dan salat itu tidak ada kecuali adanya terpenuhnya rukun-rukunnya. Maka di antara rukun salat adalah takbiratul ihram. Takbir yang kalau diterjemahkan takbir yang mengharamkan. Ihram artinya mengharamkan. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena takbir ini mengharamkan, melarang sesuatu yang sebelumnya diperbolehkan. Sebelum kita salat mau ngobrol, mau ketawa, boleh. Setelah takbiratul ihram tidak boleh ketawa. Ketawa sholatnya batal. Tidak boleh lagi ngobrol. Yang ngobrol tentu sholatnya batal. Dan takbiratul ihram adalah seorang itu mengucapkan saat masuk ke dalam, saat masuk mengerjakan sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Dan sholat itu tidak ada kecuali jika ada takbiratul ihram. Sehingga jika seorang itu lupa takbiratul ihram, jika orang itu lupa takbiratul ihram, contohnya dia masbuk, datang ke masjid, langsung berdiri di shaf, dan karena lupa dia langsung langsung sedekah tanpa takbir, tanpa membaca takbir dan tanpa angkat tangan, langsung saja karena merasa sudah telat, langsung saja kemudian baca Al-Fatihah dan mengerjakan sholat, maka tentu sholatnya tidak sah, atau yang lebih tepat sholatnya itu tidak ada itlaqan sama sekali. Jadi kalau lupa lupa takbiratul ihram, maka sholat tentu tidak ada. Contoh yang sering mungkin boleh jadi ketika imam ruku, kita masbuk langsung ngejar rukuknya, maka langsung rukuk tanpa takbiratul ihram, maka sholat tidak sah. Li'anna takbiratul ihram, karena yang namanya takbiratul ihram itu sangatlah penting, sholat tidaklah ada kecuali dengan adanya takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang Nabi ajari bagaimanakah tata cara sholat, maka Nabi katakan, jika engkau berdiri mengerjakan sholat, berwudulah dengan sempurna, menghadaplah kiblat. Setelah menghadap kiblat, fakabir, bacalah takbir Allahu Akbar. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi katakan, setelah menghadap kiblat, takbirlah. Tidak perlu baca usolli ini dan itu. Yang Nabi perintahkan ketika menghadap kiblat, fakabir, lalu bertakbir. Nabi tidak mengatakan fatalafat biniya, maka setelah menghadap kiblat maka lafalkalah niat sholat maghrib atau isya dan seterusnya, baru setelah itu membaca takbir. Nah, hadisnya enggak demikian. Dan ini Nabi ngajari orang yang enggak bisa sholat, maka seandainya melafalkan niat itu satu hal yang dituntunkan, maka tidak boleh tidak mesti Nabi ajarkan kepada orang yang minta diajari tata cara sholat ini. Namun yang Nabi tuntunkan menghadaplah kiblat, setelah itu bacalah takbiratul ihram, bacalah takbir. Dan yang namanya takbir adalah ucapan Allahu Akbarnya dan bukan angkat tangannya. Angkat tangan saat takbiratul ihram hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang wajib bahkan rukun adalah Allahu Akbarnya. Falabudda min at-takbir, maka tidak boleh tidak harus ada takbir, yaitu takbiratul ihram. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus membaca takbir, dan takbir yang Nabi baca adalah selalu Allahu Akbar. Oleh karena itu yang benar lafadznya harus Allahu Akbar, tidak bisa diganti dengan lafadz yang lain meskipun maknanya sama, misalnya Allahu A'zam atau Allahu Ajallu atau semacam itu. Karena itulah takbir yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara rukun salat adalah qiraatul Fatihah, adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan baca surat Al-Fatihah adalah rukun salat, tidaklah sah salat kecuali dengannya. Dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah katakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an," ketika engkau salat, bacalah bacaan Al-Quran yang memungkinkan bagimu. Dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kalau di ayatnya tidak dijelaskan yang mudah itu apa, yang memungkinkan itu apa, maka ada satu hal yang mubaham, ada satu hal yang tidak jelas, yang kemudian Nabi jelaskan dalam hadis. Bahasanya yang dimaksud dengan ayat Al-Quran yang memungkinkan dan mudah adalah membaca Al-Fatihah. Dengan Nabi mengatakan tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca bi fatihatil kitab, surat Al-Fatihah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sholat sholatan, siapa yang mengerjakan satu sholat dan tidak membaca badannya ummul Quran yaitu Al-Fatihah, maka sholatnya itu cacat, yaitu rusak dan tidak sah. Kemudian maka berkaitan dengan orang yang terkena kewajiban untuk membaca Al-Fatihah, tentu orang yang sholat sendirian wajib membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga makmum, demikian juga imam, demikian juga makmum ketika sholatnya adalah sholat siriyah, sholat yang pelan bacaannya, semacam duhur dan asar. Namun ada perselisihan yang kuat kalau sholatnya adalah sholat jahriyah, ya, sholatnya dengan bacaan yang keras semacam maghrib dan isya, apakah makmum tetap baca al-fatihah ataukah tidak? Maka pendapat yang dipilih oleh pensyarah Riyadhus Shalihin Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala, beliau menguatkan pendapat al-imam Syafi'i rahimahullah taala yang menetapkan kalau makmum meskipun itu salatnya salat maghrib, isya dan subuh tetap membaca al-fatihah. Maka di sini dikatakan, maka membaca al-fatihah adalah rukun bagi setiap orang yang salat, baik dia imam, makmum ataupun orang yang salat sendirian. Karena dalil-dalil tentang masalah wajibnya membaca al-fatihah itu dalil umum dan tidak mendapatkan pengecualian. Contoh dalil umumnya tadi, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi iman siapa saja. Siapa saja? Siapa saja ini ya imam, makmum, imam ataupun orang yang salat sendirian. Demikian juga hadis yang kedua tadi, man sholat, siapa saja yang sholat, baik dia sendirian, imam ataukah makmum. Dan jika Allah dan Rasulnya tidak memberikan pengecualian, maka wajib kita maka kewajiban kita adalah menetapkan hukum berdasarkan dalil yang umum. Karena seandainya ada pengecualian, tentu akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa anzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai', dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas bagi segala sesuatu yang perlu dijelaskan. Demikian di surat An-Nahl ayat yang ke-89. Dan tidak terdapat, kata beliau, tidak terdapat dari Nabi satupun hadis yang sahih dan tegas yang menggugurkan kewajiban baca Al-Fatihah dari makmum, baik sholatnya sholat yang sir ataupun sholat yang jahar. Lalu apa beda antara sholat sir dan jahar bagi makmum? Maka bedanya adalah kalau sholat itu sholat jahar, maka makmum tidak boleh membaca kecuali Al-Fatihah saja. Setelah selesai baca Al-Fatihah, wajib diam mendengarkan bacaan imam. Lain halnya kalau sholatnya itu sholat sir, maka makmum membaca Al-Fatihah dan surat sampai imam ruku. Namun satu-satunya yang terkecualikan berkaitan dengan kewajiban membaca Al-Fatihah, yang terkecualikan berdasarkan dalil hadis, ada satu pengecualian, yaitu jika seorang itu datang ke masjid untuk sholat berjamaah dan imam dalam posisi ruku. Maka jika datang dalam keadaan imam itu ruku, maka kewajiban baca Al-Fatihah bagi makmum itu gugur. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakar, bukan Abu Bakar namun Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau masuk masjid dan Nabi saat itu dalam posisi ruku. Maka beliau cepat-cepat kemudian ruku sebelum sampai ke shaf. Rukuk sebelum sampai shaf. Shafnya masih kurang satu atau dua langkah lagi, dia sudah rukuk. Setelah itu dalam keadaan rukuk, beliau kemudian melangkah dua langkah misalnya, sehingga masuk ke dalam shaf. Sehingga dia sudah berada di shaf sebelum Nabi bangkit dari rukuk. Dia sudah berada di shaf sebelum Nabi bangkit dari rukuk. Ya, maka dia dia sudah rukuk sebelum sampai shaf. Kemudian dalam kondisi rukuk dia berjalan dua atau tiga langkah untuk berada dalam barisan atau shaf salat. Setelah selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, siapakah dari kalian yang sudah rukuk sebelum sampai shaf kemudian jalan menuju shaf? Maka Abu Bakar mengatakan, saya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah memberikan padamu tambahan semangat dalam ibadah. Namun wala ta'ud, janganlah engkau ulangi. Sebenarnya tentang kalimat ini ada beberapa cara baca. Ada yang membacanya wala ta'ud, ya artinya janganlah engkau ulangi. Ada juga yang membacanya dengan wala ta'du, janganlah engkau lari-lari. Janganlah engkau lari-lari. Ada dua versi tentang cara baca kalimat ini. Ada yang bacanya wala ta'ud, jangan engkau ulangi. Ada yang baca wala ta'du, janganlah engkau lari. Karena sahabat Abu Bakar ini lari untuk masuk masjid karena ngejar supaya dapat ruku. Dan ini satu hal yang terlarang. Ya, karena ketika orang itu telat, tidak boleh dia lari-lari untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Namun nyantai saja, biasa saja, seperti biasanya. Ya, nanti yang kurang ditambahi, yang didapatkan ya dikerjakan bersama imam. Kemudian ulama yang membaca wala ta'ud jangan engkau ulangi, itu juga sebenarnya berselisih pendapat. Jangan diulang itu yang mana yang jangan diulangi, karena sahabat Abu Bakar ini melakukan banyak hal. Pertama lari, lari bikin gaduh di belakang. Kemudian yang kedua dia sok, dia rukuk sebelum sampai sof. Maka pendapat yang dipilih Syekh Ibnu Utsaimin jangan diulangi itu, beliau memilih untuk yang kedua, yaitu jangan ulangi rukuk sebelum sampai sof. Ayat artinya la ta'ud limis lihadal amal, janganlah engkau mengulangi perbuatan semacam ini, yaitu rukuk sebelum masuk ke dalam shaf, waktu syirik dan cepat-cepat. Maka beliau pilih ternyata dua-duanya. Ya, jangan ulangi di sini dua-duanya, jangan ulangi cepat-cepat lari untuk sampai ke masjid, masuk masjid. Demikian juga jangan ulangi rukuk sebelum sampai shaf. Kenapa jangan jangan ulangi cepat-cepat untuk mengejar rukuk bersama imam? Jawabannya karena Nabi di hadis yang lain menjelaskan, idza ataitum musallata fa'alaikum bisakinah. Jika kalian pergi ke masjid untuk sholat, maka pergilah dengan tenang. Ya, kalau tenang berarti tidak lari-lari, tidak tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang dapat ya dikerjakan. Wama fatakum fa'atimu, yang kelewatan maka nanti setelah imam salam kita sempurnakan, kita selesaikan. Yang jadi sisi pendalilan, ternyata Nabi SAW tidak memerintahkan sahabat Abu Bakar ini untuk mengqadha satu rakaat yang dia cepat-cepat berlarian untuk mendapatkannya. Seandainya Abu Bakar ini dengan semata-mata cuma dapat rukuk itu dia tidak mendapatkan rakaat, tentu Nabi perintahkan Abu Bakar untuk mengqadha satu rakaat yang belum dia dapatkan. Karena Nabi SAW tidak mungkin menunda penjelasan saat dibutuhkan oleh sahabatnya. Karena Nabi adalah penyampai, dan penyampai akan menyampaikan apa yang perlu disampaikan ketika dibutuhkan. Maka ketika Rasul alaihissalatu wassalam tidak mengatakan kepada Abu Bakar, engkau belum mendapatkan rakaat, Nabi tidak mengatakan demikian, maka bisa diketahui dan disimpulkan bahasanya sahabat ini telah mendapatkan rakaat bersama imam dengan dia mendapatkan rukuk bersama imam. Sehingga satu-satunya menurut beliau, inilah keadaan satu-satunya kewajiban membaca Al-Fatihah itu gugur dari makmum. Demikian juga ada taklil alasan logika untuk menguatkan dalil di atas, yaitu yang namanya bacaan Al-Fatihah itu wajib saat dalam posisi berdiri. Dan posisi berdiri dalam keadaan ini, yaitu saat menjumpai imam dalam keadaan rukuk, maka posisi berdiri itu gugur, kewajiban berdiri itu gugur dalam rangka mengikuti imam. Maka jika gugur kewajiban berdiri, maka selayaknya gugur juga kewajiban membaca bacaan yang wajib dibaca saat berdiri, yaitu Al-Fatihah. Sehingga jadilah ada dalil dan ada alasan logika yang menunjukkan bahasanya siapa yang datang ke masjid dan imam dalam keadaan rukuk, maka yang pertama kali dia lakukan adalah takbiratul ihram dalam keadaan tegak berdiri. Dan saat itu layaqah tidak perlu membaca Al-Fatihah baliarka, namun langsung ruku. Namun jika dia takbir lagi untuk ruku, maka itu yang lebih baik. Jika tidak takbir, tidak mengapa, dan cukup dengan takbiratul ihram. Ya, maka ketika kita masbuk dalam keadaan menjumpai ruku bersama imam, ya, maka jika takbirnya cuma sekali yaitu takbiratul ihram, kemudian habis itu langsung ruku, itu boleh. Namun seandainya takbirnya dua kali, pertama takbirat diniatkan untuk takbiratul ihram, kemudian diniatkan untuk takbir menuju ruku, itu yang lebih baik. Maka takbir yang kedua itu dianjurkan dan tidak wajib. Namun catatan penting adalah takbiratul ihram itu dalam kondisi berdiri, tidak boleh dalam posisi mau bergerak ruku sambil maka Allah Akbarnya Allah sambil bergerak menuju ruku membaca takbiratul ihram. Takbiratul ihram bagi orang ini wajib dalam keadaan tegak berdiri. Tidak sah jika takbirnya dilakukan, takbiratul ihramnya dilakukan sambil bergerak menuju ruku. Dan setelah takbiratul ihram tidak perlu sedekap. Setelah takbiratul ihram dalam posisi tegak berdiri, tangan lurus. Tangan lurus dan tidak sedekap, karena sedekap itu untuk qiraah. Sedekap itu untuk membaca bacaan yang wajib dibaca dalam posisi berdiri. Sedangkan kita tidak membaca. Oleh karena itu, maka dalam keadaan tegak berdiri, takbiratul ihram, kemudian tangan lurus, setelah itu kemudian kita bisa takbir lagi untuk ruku. Ya, maka wajib seorang itu membaca Al-Fatihah wa waqa'im dalam posisi tegak berdiri. Maka dalam harus dibaca dalam keadaan tegak berdiri. Maka tidak boleh dalam posisi yang lain. Kemudian di sini disampaikan contoh kasus nampaknya hanya ada adanya di Saudi. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian orang ketika imam itu berdiri menuju rakaat kedua misalnya, malah dia tetap duduk, dia duduk dan tidak berdiri bersama imam, dan dalam posisi duduk tersebut si makmum ini malah baca Al-Fatihah. Maka Anda jumpai dia tetap duduk sampai dia dapat separuh Al-Fatihah. Setelah dapat separuh Al-Fatihah, dia baru kemudian nyusul imamnya berdiri, padahal dia mampu untuk berdiri. Ini kalau di tempat kita tidak ada ya. Nah, ini kayaknya kasusnya di Arab Saudi saja ada orang yang imam itu berdiri menuju rakaat kedua, dia malah tetap duduk istirahat. Ya. Nah, duduk istirahatnya plus baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah sampai dapat separuh Al-Fatihah. Setelah Maliki Yaumiddin baru kemudian dia berdiri. Maka kami katakan untuk orang ini, maka bacaan Al-Fatihah Anda tidak sah, karena Al-Fatihah wajib dibaca dalam kondisi berdiri, padahal Anda mampu berdiri dan Anda telah membaca sebagian Al-Fatihah yaitu setengah Al-Fatihah dalam keadaan duduk, maka bacaan Al-Fatihah Anda tidak sah. Dan adapun apa yang bacaan yang kemudian selesai pembahasan tentang Al-Fatihah, adapun bacaan yang lebih dari Al-Fatihah, maka itu dianjurkan untuk rakaat yang kedua, rakaat yang pertama dan kedua. Adapun di rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat ketiga dan keempat untuk zuhur, asar dan isya, maka tidak dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka yang sesuai dengan sunnah mencukupkan diri setelah dua rakaat pertama. Maka pada saat rakaat ketiga dan keempat mencukupkan diri dengan Al-Fatihah. Namun seandainya kadang-kadang tidak selalu membaca surat di rakaat ketiga dan keempat saat salat duhur dan asar, asar dan duhur, baca surat sehingga lebih dari sekedar Al-Fatihah, maka kalau kadang-kadang hukumnya boleh, karena Nabi melakukannya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi hukum asalnya adalah mencukupkan diri dengan baca Al-Fatihah di dua rakaat terakhir setelah tasawuf awal, jika itu solatnya empat rakaat, atau di rakaat yang ketiga jika solatnya adalah solat tiga rakaat. Maka pada dasarnya Di rakaat 3 dan keempat cukup dengan Al-Fatihah saja tanpa membaca surat. Ya demikian yang kita baca kesempatan, yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.